الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majelis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi kalimat Wahabi kita pinjam, karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, suatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan, bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman Salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul, ziarah syuhada Uhud, ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu, ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi, jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan, difasilitasi. Tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa Salafi atau Wahabi anti solawat, kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan solawat kepada Rasul, himbauan untuk bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh Salafi adalah ketika berziarah kubur, yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, keselamatan dari azab, mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh Salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh al-Hasan wal-Husain. tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam, tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya, bahwa Salafi itu, Wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Enggak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar, yang memang para ulama telah berijma', telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara takyin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab difonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan, wadihan mu'tabara, jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia. Jelas atau tidak. Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan, wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin Wa man abada ahlal qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristiana, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu, yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya, untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara, dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, dilanjutkan oleh cucunya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, dilakukan oleh cicitnya Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, dan murid-muridnya yang lainnya sampai hari ini, Al-Allama Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan yang lainnya, selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya, Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh berakidah khawarij, memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian, rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij sampai hari ini, selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya, bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir, selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan halayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana a'da hadhihi da'wah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini, berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya, karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga dengan tetangga-tetangga kita, kanan kiri, depan belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi ketika Anda cacat dalam bermuamalah. Maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasehatin, "Loh, ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah." Ya, Memang Anda enggak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu atau distributor ini, distributor yang itu. Anda enggak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar. Ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, "Duh, salafi pembohong itu." Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang itu. Tuh, salafi itu punya hutang tak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh, saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi, ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi, Pak, sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu, apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi, karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga, saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3 Ana belum termasuk, istri Ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat, ini semua terjadi yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Lawang laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil, sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustadznya sombong, ditelepon gak mau ngangkat. Lah ustadz itu pegawai kantor apa? Penjaga telepon. Satu, yang kedua ustadz itu manusia yang punya hati atau gak punya hati? Kadang hatinya gak sanggup, gak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa Ustaz benci pada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi Ustaz itu harus style senyum terus. Jadi karek pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi Ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar Ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah, masam. Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu Ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalam marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihi salatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya, saya jamin saya kasih 10 contoh ya, biar bisa milih nanti yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini, tetangga kampung mengeluh bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame di sebelah ada tetangga, terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi, tolong anak antum itu. Dicegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh, cuek. Dinasihatin sekali dua kali, cuek. Akhirnya teman lapor ke Ustaz. Iya kan? Nah, Ustaz, gak ada waktu lagi, sudah mau manggil satu orang, satu dua, kayak jadi polisi akhirnya Ustaznya, kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim, itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum, ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan Ustaz mengarah ke anak, mesti kena. Nah, ya, gitu. Nah, ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini sih. Ada yang tersinggung. Nah, jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka Ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, "Ma balu qaumin qala kadza wa kadza?" Apa urusannya dengan suatu kaum, seorang tertentu, fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah. Tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat, perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang, naik sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara, tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi, serba modifikasi. Apa yang enggak bisa di sini? Nah. Sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor, stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari daurah ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis, tetangga ada yang mengeluh, bong bong, bayinya nangis gara-gara kanal pot S1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustadz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi, tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu, tapi ada yang sudah gak tahan ya, lapor. Berikutnya contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan ngebut benjut. Tetap aja. Sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya ke 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Kubuk lagi. Seorang salafi tidak demikian ya, akhi. Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. selama tidak bertentangan, tidak berbenturan dengan sendi-sendi syariat, tetap dihargai dalam syariat Islam. Ya? Tetap dihargai. Tidak tegur sapa, afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi, padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar, padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu, di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua, ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50? 10. Nah, walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari ya nagasi belanya. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya yang masih muslim. Walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan, ininya surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Ya, misal. Ya, ustaznya kena juga. Contoh yang ke-8. Terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan 1-2 kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin. Dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan. Di masjid. Di masjid. Ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya. Di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nunjuk antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah selesai, ya, selesai zikir, sholat sunnah duduk. Nggak kemudian langsung bangun. Ketika majelis taklim mereka mau dimulai, ustadznya sudah duduk, bangun dia. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majelis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi. Kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim. Selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar. Bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras ya. jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majelis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i, bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain, yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya, kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat, jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat. Sholat. Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi. Sholat lagi. Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah gak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung. Jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhi. Pikir ya akhuna. Barakallahu fik. Pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung, bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlakul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol. Maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar baik-baik, Pak. Saya sudah menyelesaikan masa kontrak. Saya mau tinggalkan rumah ini. Tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik, enggak usah, biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah ya, dengan cara yang baik, jaga lisannya. Ya. Poin ini terlalu banyak contohnya. Tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan, inna azqala syai'in fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Lah kalau kita saja salafi, ahlus sunnah, tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis. Sekali dua kali penipuan tambah menjadi, ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil. Pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan. Pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan. Pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan, tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa Wahabi. hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, gitu. Yang satunya Ustaz, maksudnya kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya gak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Nah, malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan, telepon ini usah gini, uang saya sekian. Ya, akhi, sudahlah. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan. Al-Muhim sampai singkat cerita, karena bimbingan Ustaz gak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah gak didengar. Ini sekarang polisi. Malu ya ikhwah, malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasihat demi nasihat tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Nah, kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak, senasional salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini, malu. Nah, Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwah, الحزبيون عندهم فيما بينهم خلافات لكنهم يحاولون غاية المحاولة على المحافظة على سمعتهم. حزبيون itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada persis. Tapi mereka tuh pinter-pinter menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil. di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia gak paham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman. Bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu. Syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu. Luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Ya. Syahwat dengan segala bentuknya. Segala gambarannya. Ada yang syahwat materi. Dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa'adhiru bilfani lilbaqi. Barang siapa yang mengejar dunia, pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun, yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke-79, ke-78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini, salafin ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini. Coba. Artinya kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka, itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi, sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik, bukan celaan. Ikhwani fi din azzani Allah iyyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil bi yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi? Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anubi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya, jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit, marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam pagi sore sholat berjamaah, enggak sholat sudah biasa, sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending enggak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan hizbin, bergabung dengan ahlul bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia. Kadang ustaz bingung mau dinasehatin langsung, khawatir nanti mutung, tau mutung? Ya itu ngambek itu, nesu. Dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah ustadz membongkar-bongkar aib. Bingung ustadz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah enggak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Enggak diingatkan nanti dianggap ustadz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung ustadznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit, riba-riba. Wong ustadz itu. Ustadznya dibawa, padahal ustadz gak ngerti apa-apa di rumahnya nih. Ustadz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhin. Mau apa antum? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustadz. Setelah ditelusuri, ustadz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustadz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustadz. Gara-gara beritanya si fulan ini. Ya Nabi bilang, coba itu, gara-gara omongan kamu, akhirnya yang sudah lama pun suudzon. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suudzon lagi sama ustadznya. Gampang percaya omongan, gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar? Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin taklim, rajin membantu dakwah, rajin berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan. Saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Ya. enggak saya penuhin. Khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia, nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan, gimana? Dipenuhin enggak? Ya sudahlah, penuhi aja. Sambil dinasehatin. Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap, Ustaz, ibu saya menangis, ini itu. Fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian. Ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu, yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin, ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini itu, saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik, ya. Di dinasnya semakin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi, ya. Mejanya tambah lebar, ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong. Sudah enggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Nah, contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia, kalau tadi urusan materi, ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois. Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah. Egois. Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem dengan temannya, urusan dagang. Kemudian menjauh. Tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi. Marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid. Yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya ta'lim. Akhirnya dia gak ta'lim. Sekali, dua kali, tiga kali hilang. Sekarang sudah bersama Hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta. Kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi, mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung, akhirnya dia gak ingin ketemu, gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi pembangunan ma'had misalkan, atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan, kamu harus beda pendapat dengan dia. Harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah, kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah. Keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah, rivalnya mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar, dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu, maha luas hikmahnya. Ini tadi yang kebetulan jujur dalam bab muamalah masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu. Tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang, orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Berlanjut-berlanjut sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama Hizbin. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan? Gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6 lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2x6 itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan kapan dia butuh. Masya Allah. Di mana kejujuran dia bermanhaj? Kadang-kadang manhaj itu dijual. Gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah. Adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan, maaf-maaf saja, lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang. Yang Nabi bersabda, langsung pakai hadis, kirim suara ceramahnya Ustadz pakai WA, sebarkan. Ya. Larangan tatabbu auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati. Ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu. Subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus gara-gara istrinya. Dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan Masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu. Seorang talib, pelajar, talibul ilm, pintar, hafidul Quran. Tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, Singkat cerita, si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyin. Malah dipakai oleh Hizbiyin, membela Hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata Ikhwan Salafin Hafidhul Quran, kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehati. Meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini enggak benar ini tuh. Wah. Terus panjang akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya, bukunya 17 jilid. Lebih besar dari Fathul Bari. Nah, perlu daftar isi. Ya, untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses dan selamat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehatin, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata, ya sudahlah kita terima, mengalah. Jangan pakai mengalah, ya saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat. Ya kesian. Kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat. Sudah mengaku salah dia. Tapi syaitan enggak puas. Masih ingin menjerat orang ini tadi yang taubat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? Keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti, sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi, WA itu kan Masya Allah. Nah, cepatnya. Secepat kilat. Bahkan kita enggak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang klarifikasi ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Duh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman gitu. Nah. Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal, jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh, punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah si rijal. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustadz-ustadz tertentu, yang ini juga kepada ustadz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya, barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah SAW. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Lunda apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu, afwan ya, afwan, ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Enggak ya kisahnya. Alam yajidis syaitan baridan yuballighin wa hadal kalam illa anta. Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya, tapi kalau bisa, maaf ya, akhi. Antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan ini, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Gitu. Mungkin dia enggak kerasan. Ya sudah, biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.